أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال رحمه الله سامي مانا كده قال حفظه الله تعالى واستدل الشيخ سامي سيني أتو أتسني قال وفي صحيحين عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرأة لا يحبه إلا الله إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. Dan di dalam Sahihain Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah taala menukil hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terdapat di dalam kitab Sahihain, yaitu kitab Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, salatun man kunna, tiga orang, salatun man kunna fihi wajada halawatan iman, tiga orang yang padanya akan mendapatkan manisnya iman. Ayyakunallahu wa rasuluhu, yaitu yang pertama orang yang menjadikan Allah dan Rasulnya ahabba ilaihi, lebih dia cintai, lebih dia cintai mimma siwahuma, dari keduanya, dari selain keduanya, menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dicintai dari selain keduanya. Artinya Allah dan Rasulnya yang paling dia cintai dari yang lain-lainnya. Tipe manusia yang kedua, wa ayyuhibba al-mar'a, yaitu seseorang yang mencintai, la yuhibbuhu, tidaklah dia mencintai temannya tersebut, illa lillah, kecuali karena Allah. Ini tipe yang kedua. Tipe yang ketiga, wa ayyakroha ayya'uda fil kufri, dia benci, tidak menyukai kembali kepada kekufuran, ba'da'an anqadahullahu minhu, setelah Allah menyelamatkan dia dari kekufuran tersebut. Kama yakrohu, sebagaimana dia benci, tidak suka, ayyuk ghafa finnar, dilemparkan ke dalam api neraka. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari di dalam kitab sahihnya, hadis nomor 16. Demikian juga dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim di dalam kitab sahihnya, hadis ke-163. Fasyahidu minal hadis, syahid daripada hadis di atas, inti yang menjadi pokok pembicaraan dari hadis di atas adalah ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah, tidaklah seseorang itu mencintai kepada orang lain illa lillah, kecuali cintanya itu didasari karena Allah subhanahu wa ta'ala. Fal bughdhu fillahi yajibu, maka membenci karena Allah pun adalah sesuatu yang wajib. Wa in kana ma'a aqrabun nas, Wa ingana ma aqrabin nas, meskipun kepada orang yang paling dekat dengan dirinya. Artinya orang yang paling dekat dengan dirinya, apakah itu keluarga dekatnya, ayahnya, ibunya, itu adalah orang-orang yang paling dekat, akrab. Orang yang akrab, paling dekat. Ayahnya kah, ibunya, kakaknya, adiknya, itu adalah akrab, orang yang paling dekat. Madama muhaddan lillah, selama orang-orang yang paling dekat tersebut dia memusuhi, dia memusuhi kepada Allah, wa mu'anidan syara' Allah, dan selama dia menentang kepada syariat Allah. Wa in kana aqrabun nas, meskipun mereka adalah orang-orang yang paling dekat dengan kita. Jadi ukurannya di sini apa? Ukurannya bukan nasab. Ukurannya bukan nasab. Tetapi ukurannya adalah sampai sejauh mana orang-orang dekat kita itu berwala kepada apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai sejauh mana orang-orang dekat kita itu tidak menentang kepada Allah, kepada syariat Allah. Maka di sini dikatakan madama muhadan lillah, selama orang-orang dekat itu tidak melakukan penentangan, tidak melakukan permusuhan kepada Allah dan Rasulnya. Wa mu'anidan, dan tidak melakukan penentangan, tidak melakukan penentangan. Maka apabila ada kasus, misalnya ada orang tua melarang anaknya untuk misalkan melakukan perbuatan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, entah itu misalnya menggunakan hijab atau melakukan amal-amal yang itu adalah disyariatkan oleh agama, disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian orang tua kita tidak senang dan melarang, maka yang harus ditaati adalah Allah dan Rasulnya. Larangan orang tua itu harus kita upayakan sesantun mungkin, sebijak mungkin, agar larangan tersebut tidak menimbulkan madarat yang lebih besar. Artinya madarat yang lebih besar menimbulkan hubungan yang tidak baik antara kita dengan orang tua. Kita harus mengupayakan semaksimal mungkin bagaimana memahamkan orang tua agar bisa menerima, agar bisa menerima keberadaan kita yang misalnya menggunakan hijab bagi wanita, atau bagi laki-laki menggunakan ketentuan-ketentuan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena di sini madama muhadan lillah, selama orang yang paling dekat itu melakukan penentangan kepada Allah. Maka meskipun dia orang paling dekat, selama terus melakukan penentangan yang demikian itu, tidaklah kemudian kita menyerahkan walaknya kepada dia. Ini satu contoh kasus. Jadi kita harus mengupayakan bagaimana memahamkan orang tua agar tidak melakukan penentangan terhadap apa yang sudah diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Tidak melakukan penentangan terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Qala wasdal, wastadalla syekh bihadihi al-ayah min suratil mujadilah. Asy-syekh, yani Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, mengambil sisi pendalilan dari ayat yang terdapat di dalam surat Al-Mujadilah. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhiri. La tajidu, tidak akan engkau dapati qauman, satu kaum, yu'minuna billahi, yang beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan beriman kepada hari akhir, maksud daripada kata la tajidu di dalam ayat ini disebutkan oleh Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullahu taala, yang dimaksud la tajidu yaitu al-khitab awalan li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Khitabnya ditujukan pertama kali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ummatuhu tabaan. Wa ummatu tabi'an lahu fi hadzal khitab, dan kepada umatnya yang mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam ketika ayat itu ditujukan kepada beliau. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulah. Tidaklah engkau dapati qauman, satu kaum, yu'minuna billahi wal yaumil akhir, yang beriman kepada Allah dan hari akhir, yuwadduna man haddallah, yuwadduna saling berkasih sayang. Mereka saling berkasih sayang. Man haddallaha wa rasulahu, saling berkasih sayang dengan orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Saling berkasih sayang dengan orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Maka tidak akan engkau dapati satu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirnya bercengkerama, berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang kepada Allah dan Rasulnya. Ini menunjukkan sikap al-wala wal-bara. Tidak akan mungkin orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir kemudian mau berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang kepada Allah dan Rasulnya. Sebab tidak akan mungkin hati orang yang beriman akan menerima para penentang Allah dan Rasulnya, karena para penentang Allah dan Rasulnya bisa mencaci maki, bisa mengeluarkan kalimat-kalimat kekufuran. Tidak akan mungkin orang yang beriman kemudian lantas mau berkasih sayang dengan orang-orang yang seperti itu. Qala yuwaduna la yumakhiduna ahlal kufri wal fusqi wal fujur, yaitu orang-orang yang berkasih sayang dengan orang-orang, dengan ahlul kufur wal fusuk wal fasq wal fujur, yaitu orang-orang yang kafir, orang-orang fasik, orang-orang fujur. Mereka tidak mungkin berkasih sayang dengan orang-orang yang memiliki kekufuran atau yang memiliki akidah kekufuran, kefasikan, dan memiliki perilaku fujur, perbuatan-perbuatan nista. La yumahibunahum al-mawaddah, maka mereka tidaklah mungkin kemudian untuk melakukan sikap menyerahkan ataupun melakukan satu bentuk jalinan kemesraan kasih sayang dengan mereka. Qad yata'amaluna ma'ahum, sungguh mereka telah melakukan muamalah bersama mereka. Walakin la mawaddata bainahum, meskipun mereka yata'amaluna ma'ahum, melakukan muamalah bersama mereka, akan tetapi walakin la mawaddatan bainahum, mereka tidak menyerahkan kasih sayangnya itu kepada orang-orang kafir, orang-orang fasik, orang-orang fajir. Li'anna al-mawaddata li'a'da'illahi, karena sesungguhnya mawaddah, sikap kasih sayang yang ditujukan kepada musuh-musuh Allah, fanqudu qa'idatal wala wal bara, itu akan bertentangan dengan kaidah al-wala dan al-bara. Maka la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhiri yuwaduna man haddallaha wa rasulah, maka tidaklah engkau akan dapati satu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirnya saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Aman kainan min man kana, maka keumuman siapapun dia, ya, siapapun dia, wa in kana aqrabun nas kal aba, meskipun dia adalah orang-orang yang paling dekat dengan kita, kal aba, seperti ayah-ayah kita, wal abna, atau anak-anak kita, wal ikhwah, saudara-saudara kita, saudara kandung, wal ashirah, keluarga kita, wa hadzal aslul asil, dan ini adalah pokok inti keluarga, ya, ani qaidatul wala wal bara, yaitu prinsip yang paling mendasar dari kaidah al wala wal bara, la yafqahuha haqqul fiqhi illa ahli sunnati wal jamaah, maka tidaklah ada yang bisa memahami secara benar pemahaman yang demikian ini, pemahaman tentang kaidah al wala wal bara ini, kecuali ahli sunnah wal jamaah. Ja'alana Allahu wa iyyakum minhum fil hayati wa ba'dal mamat, semoga Allah menjadikan diri kita dan diri kalian termasuk mereka, yaitu dari kalangan ahlu sunnah wal jamaah, fil hayati, ketika hidup, wa ba'dal mamat, dan setelah kematiannya. Fal muwadah, maka memberikan kasih sayang, ghairu ta'amul, bukan berarti tidak bergaul dengan mereka. Dalam pengertian, ya, meskipun mungkin orang tua kita masih musyrik, masih kafir, tapi bukan berarti lantas kita tidak bergaul, bermuamalah dengan orang tua. Ya, tetap bermuamalah, tetapi tetap menjaga. Ya, menjaga jangan sampai kita melakukan kekufuran-kekufuran yang dilakukan oleh orang tua. Misalkan seperti itu. Ya, bukan berarti orang tua menolak, menentang salah satu misalnya perintah Allah, bukan berarti lantas kita tidak bermuamalah dengan orang tua tersebut. Tetap bermuamalah, ya, tetapi kita harus menjaga diri jangan sampai penentangan orang tua tersebut, ya, diikuti oleh kita. Ya, orang tua menentang kepada salah satu syariat Allah, kemudian kita mengikutinya, jangan demikian. Tetapi harus menjaga kita tetap pada prinsip awal, yaitu mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah, namun kita juga tetap mempergauli orang tua kita dengan cara yang baik, ya, cara yang dituntunkan oleh syariat, ya, yaitu tetap berlemah lembut kepada mereka dan tetap memberikan nasihat kepada mereka agar mereka bisa menerima, ya, tentang ketentuan Allah, tentang syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini prinsip-prinsip yang mendasar yang kadang-kadang, ya, sering kita temui, ya, di kalangan akhwat ataupun ikhwan, ya, mereka, ya, baru ta'lim, mereka baru mengkaji, kemudian bersemangat, kemudian, ya, mengamalkan apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya, tetapi ketika di rumah terjadi pertentangan-pertentangan, terjadi benturan-benturan dengan orang tua. Maka sikap kita adalah tetap memberikan muamalah kepada orang tua kita dengan santun, dengan baik, dengan bijak. Tapi kita pun tetap memegang prinsip kita untuk tidak menentang kepada Allah dan Rasulnya. Ini yang diajarkan di dalam agama. Tunjukkan akhlak-akhlak yang baik pada diri kita, sehingga mudah-mudahan dengan itu orang tua kemudian luluh hatinya dan bisa menerima keadaan kita, bisa menerima apa yang kita inginkan, yaitu menunaikan yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Qala wa huna su'al, di sini ada pertanyaan. Hadhil ayah, ayat ini min a'zamil adillah, dari seagung-agung dalil, alal hadari minal bidah, terhadap tahzir, peringatan terhadap orang yang berbuat bid'ah atau terhadap perbuatan bid'ah itu sendiri. Wa inkariha, dan peringatan untuk mengingkari kebid'ahan tersebut. Wa tunkirulaha, dan melakukan pengingkaran kepadanya, kepada orang yang melakukan perbuatan bid'ah tersebut. Baqiyal mubtadi'ah, kaifa yakunu ta'amul ma'ahum, maka sekarang bagaimana dengan mubtadi'ah tersebut, Kaifa yakunu ta'amul ma'ahum? Bagaimana kita bermuamalah, bergaul dengan orang-orang yang mubtadi'ah tersebut, dengan orang-orang yang suka melakukan perbuatan-perbuatan bid'ah tersebut. Al-bid'atu salasatu asnaf. Bid'ah itu ada tiga macam. Awalan mukaffirah. Yang pertama, bid'ah yang mukaffiratun, yang menjadikan pelakunya itu kafir. Bid'ah yang mengarahkan pelakunya kepada kekufuran, kafir. Sabid'atir rafid wat tajhim. Seperti bid'ahnya Rafidhah dan Jahmiyah. Wal hulul wa wahdatul wujud, atau bid'ahnya al hulul, orang-orang sufi. Orang-orang sufi yaitu yang memiliki keyakinan al hulul wa wahdatul wujud, yaitu Allah menyatu kepada manusia. Manunggaling kaula Gusti, seorang manusia bisa menyatu dengan keadaan atau menyatu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini ada pada keyakinan kaum sufi. Bid'ahnya Rafidah jelas kepada titik ekstrim, yaitu di kalangan Rafidah pada zaman dahulu menuhankan Ali bin Abi Thalib. Bid'ahnya Jahmiyah yaitu dia menafikan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, meniadakan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan bid'ahnya sufi diantaranya adalah al-hulul wa wihdatil wujud, menyatakan bahwasannya adanya bentuk penyatuan antara Allah dan Rasulnya. Jadi seseorang berzikir, orang sufi berzikir, terus berzikir, mengucapkan kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah, sampai akhirnya pada puncak maboknya dia, puncak mabuknya dia sampai illallah, illallah, illallahu, illallahu, sampai kemudian tinggal hu, hu, hu, hu, sampai dia pingsan. Di antara mereka berkeyakinan kalau sudah pingsan, Allah sudah masuk ke dalam dirinya. Ini adalah keyakinan batil. Di antara yang melakukan ini adalah tariqah syahadatain, aliran sufi tariqah syahadatain, merasa Allah menyatu kepada dirinya. Atau pada zaman dahulu ada Abu Yazid Al-Bustami yang memiliki keyakinan al-ittihad wal hulul, Allah menyatu dengan dirinya. Tanian yang kedua, mufassiqah. Mufassiqah kabid'atil i'tizali wa tamash'ar. Bid'ahnya i'tizal yaitu bid'ahnya orang-orang Mu'tazilah, wa tamash'ar dan bid'ahnya orang-orang yang menganut mazhab Asy'ariyah. Di antara kebid'ahan orang-orang Mu'tazilah bahwasannya, dan dahulu kita sudah jelaskan di sini, bahwasannya orang yang melakukan maksiat nanti di akhirat adalah manzilah baina manzilatain, ada di antara dua posisi, dua keadaan. Sedangkan orang-orang yang lainnya seperti khawarij, orang yang melakukan kabair adalah kekal di dalam neraka. Sedangkan ahlus sunnah wal jamaah, orang yang melakukan maksiat selama dia memiliki keimanan, memiliki tauhid, tahta masyiatillah, berada di bawah kehendak Allah. Apabila Allah menghendaki dosa kabairnya diampuni, maka dia masuk surga. Apabila Allah tidak menghendaki, maka dia masuk neraka sesuai dengan dosanya. Nanti setelah itu karena ada tauhid di dalam dirinya, maka dia akan diberi syafaat untuk kemudian masuk ke dalam surga. Itu adalah keyakinan ahlus sunnah wal jamaah. Dalilan yang ketiga, duna dalik, yaitu yang selain daripada kedua kelompok tersebut, kazikril jama'i, seperti orang-orang yang melakukan zikir berjamaah. Hadza huwa fiqhul bid'ah, ini adalah pemahaman bid'ah allazi bainahu salaf, yang dipahami oleh kalangan salaf. Fal bid'atul mukaffirah al-amru fiha wadihun annaha mukaffiratun. Adapun bid'ah yang menjurus ataupun yang menjadikan pelakunya kepada kekufuran adalah perkara yang di dalamnya sudah jelas, yaitu bid'ah yang menjadikan pelakunya kufur, kafir. Wahadhi azunnuha, dan ini saya perkirakan padanya, la tahtaju ila waqafatin madamat mukaffirah, tidaklah membutuhkan kepada sikap selama itu adalah sesuatu yang mengkafirkan. Artinya tidak perlu kemudian kita menyikapi dengan sikap yang terjadi ikhtilaf misalnya di situ, karena sesungguhnya kekufuran itu adalah merupakan ijma, kesepakatan. Tidak perlu kemudian kita berikhtilaf tentang kekufurannya. Fal kullu muttafaqun ala inkariha, karena semuanya telah muttafaq, telah sepakat, ala inkariha, untuk mengingkarinya. Ini bid'ah, kekufuran. Siapapun kaum muslimin pasti akan bersikap mengingkarinya. Seperti misalkan Ali dipertuhankan, seluruh kaum muslimin akan menolaknya. Seluruh kaum muslimin akan menolaknya. Maka yang demikian ini tidak kemudian menjadikan sikap ikhtilaf, sikap berbeda. Wa innamal khilaf, akan tetapi yang dimaksud dengan perselisihan atau khilaf, perbedaan pendapat di sini, al-yaum, pada sampai pada sekarang ini, fil bid'ahil mufassiqah, yaitu bid'ah yang menjadikan pelakunya itu fasik, itu yang terjadi khilaf di kalangan para ulama. Wa maduna zalik, atau yang selain daripada yang memfasikkan. Jadi kalau bid'ahnya bid'ah mukaffirah, otomatis sudah umat bersepakat. Adapun yang selain dari itu, seperti bid'ah yang menjadikan pelakunya fasik, atau yang menjadikan pelakunya melakukan perbuatan maksiat, misalnya dosa, artinya dosa seperti zikir jama'i, itu terjadi khilaf di kalangan para ulama untuk kemudian menjatuhkan hukum, menjatuhkan penetapan kepada orang yang melakukannya. Naqulu, kita katakan, as-salafu mujma'una ala inkaril bid'ah. Kalangan salaf, mereka bersepakat ala inkaril bid'ah, terhadap untuk mengingkari kebid'ahan. Hatta al-mufasiqah, meskipun bid'ah itu adalah sesuatu yang memfasikkan pelakunya. Wa madunaha, atau yang selain daripada itu. Faqad sabata anhum bitawatiri jazrimut tadi'ah, telah sabit, telah ada ketetapan di kalangan salaf terhadap para pelaku bid'ah. Penetapan ini secara mutawatir, artinya memang mayoritas mereka melakukan penolakan terhadap mubtadi'ah. Wa inkarul bid'ah duna tafriq, dan kaum salaf mengingkari kebid'ahan itu dengan tanpa ada perbedaan. Falam yanqilu anhum annal inkari indahum maqsurun alal bida'il mukaffirah, dan tidaklah kemudian dia menukil terhadap mereka sesungguhnya pengingkaran terhadap mereka itu terkurangi atas adanya bid'ah yang mukaffirah, tidak tetap. Bid'ah mukaffirah, bid'ah mufasiqah, atau bid'ah yang lainnya tetap diingkari oleh kalangan salaf. Namanya bid'ah, kullu bid'atin dolalah, setiap bid'ah itu adalah kesesatan, apapun itu bentuknya. Yang mukaffirah jelas kesesatan, yang mufasiqah jelas kesesatan, yang selain daripada mukaffirah atau mufasiqah namanya bid'ah tetap harus diingkari. Karena apa? Kullu bid'atin dolalah, semua bid'ah itu adalah kesesatan. Karena semua bid'ah itu adalah sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka bid'ah yang seperti ini bagi kalangan salaf harus tetap ditolak, diingkari. Itu sikap tegas ahlus salaf dalam menyikapi bid'ah. Wallahu alam. Mungkin sampai di sini dulu. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.